Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian pengantar kita, yaitu mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar pernikahan dari kitab At-Tarhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidz Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-10 dari Muawiyah Ibn Haidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, mahaku zaujati ahadina alaihi, wahai Rasulullah, apa hak istri, apakah apa saja hak istri kami yang menjadi kewajiban kami para suami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal antu ta'imaha idza ta'imta, engkau memberinya makanan jika engkau makan, wa taksuha idza iktasaita, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, kemudian wala tadrib alwajha, janganlah kemudian memukul wajah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan, wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah memboikot kecuali di dalam rumah. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Maka dalam redaksi Ibnu Hibban, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahakul mar'ati 'ala zauji, apa hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami? Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sampaikan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Nabi sampaikan dalam hadis ini 5 hak. Yang pertama, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau beri makan istrimu jika engkau makan. Artinya, engkau beri makan istrimu dari makanan yang engkau makan. Dan yang dimaksud dengan kalimat ini adalah bersegera untuk memberinya, untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Sebagaimana seorang itu bersegera memenuhi kebutuhannya. Ya, maka ketika kita lapar, ketika seorang suami lapar, maka dia akan bersegera untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Maka hendaknya semangat dalam memberikan makanan kepada istri itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Nabi katakan, engkau beri dia pakaian jika engkau memakai pakaian. Artinya, engkau penuhi kebutuhan pakaian yang layak untuk wanita semisal dia, sebagaimana engkau memenuhi kebutuhan pakaianmu. Maka suami wajib membelikan pakaian istri sebagai bentuk nafkah, ya, pakaian. Dan pakaian yang wajib diberikan oleh suami pada istrinya adalah pakaian yang layak, pakaian yang pantas. Dan tolak ukur pantas di sini adalah pantas untuk seorang wanita seperti istri tersebut. Artinya ini berbeda-beda dengan perbedaan tempat tinggal, masyarakat, dan zaman. Maka pakaian yang sudah pantas ketika seorang itu tinggal di pelosok desa berbeda dengan pantas tolak ukur orang kota. Dan pakaian yang pantas di masa silam, di masa kemerdekaan, tentu berbeda dengan pakaian pantas di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan jangan pukul wajahnya. Maka di antara hak istri, maka semarah apapun suami, sejengkel apapun, tidak boleh melakukan tindakan pada bagian wajah istri, maka bukalah suami yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami yang ringan tangan untuk menempeleng istrinya, apalagi kemudian meninju muka istrinya dan yang lainnya. Artinya, jauhilah wajah jika perlu ada hukuman fisik kepada istri karena dia tidak menunaikan hak suami tanpa sebab, tanpa alasan, awlitarkiha ba'dil fara'idhi, atau ketika dia meninggalkan salah satu kewajiban agama. Maka seandainya perlu ada tindakan yang bersifat fisik, maka cari bagian yang aman, misalnya sangat jengkeli, kemudian maka bisa dicubit pantatnya, atau kemudian bagian yang lainnya yang tidak berbahaya. Dan dikiaskan, dianalogkan dengan wajah bagian tubuh yang lain yang berbahaya. Dan ketika Allah mengizinkan seorang suami melakukan tindakan fisik kepada istrinya, maka ini ada syaratnya, yaitu dorban ghaira mubarihin, pukulan yang tidak menyakiti namun bersifat edukatif, sekedar teguran, maka sedikit cubitan atau semacam itu, namun bukan menerbangkan tangan untuk memukul keras bagian ini dan itu dari tubuh istri. Itu seandainya memang betul-betul perlu ada hukuman fisik dan dirasa bahasanya hukuman itu satu hal yang bermanfaat. Kemudian hak yang keempat, hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami yang keempat adalah wala tuqabbih, janganlah engkau jelek-jelekkan dirinya. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri, artinya la tusmi'ha al-makruha, janganlah engkau perdengarkan ke telinga istrimu kata-kata yang tidak menyenangkan, dan janganlah engkau mencacinya. Demikian juga janganlah engkau katakan semoga Allah, janganlah engkau katakan pada istrimu semoga Allah jelekkan dirimu, atau kalimat-kalimat yang, atau hal-hal yang semisal. Ya, maka disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri, yang dimaksud jangan engkau jelekkan istrimu, ya, beliau sampaikan ada dua kandungan makna. Yang pertama adalah jangan mencacinya dan jangan memperdengarkan, ya, memperdengarkan kepadanya kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang menyakitkan hati. Di antara kata-kata yang menyakitkan hati tentu kata-kata caci maki, sumpah serapah. Maka di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, dan betapa banyak suami yang melanggar, yang tidak menunaikan hak istri ini. Ketika suami tersinggung, maka keluarlah kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan di hati istri. Dia mengumpat, mencaci maki, bahkan terkadang sangat berlebihan, sampai-sampai dicacilah bukan hanya istri namun juga keluarganya, orang tuanya. Maka ini semua adalah tindakan yang tidak sejalan dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri ketika ditanyakan, ketika ada seorang bapak yang punya anak gadis bertanya kepada Hasan al-Basri, dengan siapakah ku nikahkan gadisku ini? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan, nikahkanlah anak gadismu dengan seorang laki-laki yang saleh. Karena jika laki-laki saleh tersebut menjadi suami dari anak perempuanmu, maka jika dia mencintainya, maka dia akan memuliakan istrinya. Dan jika karena satu dan lain hal hilanglah rasa cinta, maka dia tidak akan menzaliminya. Maka suami yang saleh tidak akan mendzalimi istri. Dan di antara bentuk zalim kepada istri adalah ucapan yang tidak menyenangkan yang terlontar dari lisan suami ditujukan kepada istrinya. Ucapan sumpah serapah, kemudian menyebut nama-nama hewan dan sebagainya. Maka ini makna pertama dari hak istri wala tuqabbih. Kemudian yang kedua kata Al-Hafidz Al-Mundhiri, di antara makna wala tuqabbih adalah janganlah mendoakan istri agar mengalami kejelekan. Dengan mengatakan semoga Allah jelekkan wajahmu, semoga kamu tambah pesek, semoga kemudian bibirmu tambah membeli dan seterusnya, muka tambah gembrot atau yang lainnya. Maka kata-kata semacam ini satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh suami yang saleh, suami yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil bait. Janganlah memboikot istri kecuali di dalam rumah. Artinya jika terjadi problem, ada problem dengan istri, kemudian perlu menegur dan menghukum istri dengan memboikotnya, maka bentuknya kata Nabi di antara hak istri adalah ketika suami jengkel, kemudian dia memboikot istri, maka boikot itu dilakukan, namun suami tetap di rumah. Tidak kemudian suami ini pergi ke rumah orang tuanya atau yang lain. Bahkan di penjelasannya disampaikan, artinya janganlah engkau boikot istrimu kecuali di tempat tidur. Artinya tidak dikumpuli. Tetap tidur bareng, tetap tidur bareng sebagaimana biasa, tetap satu kasur, namun tidak pernah dikumpuli. Artinya jangan kemudian pergi ke tempat yang lain, atau kemudian menyuruh istri untuk pergi ke tempat yang lain, untuk pulang. Kata orang Jawa purik, untuk pulang ke tempat ke tempat orang tuanya misalnya. Dan sebagian ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, wala ala dhalika fima ya'tadu wuku'uhu minal hajri baina zawji wa zawjati. Hadis ini berlaku yaitu tidak tetap satu rumah itu manakala ada problem biasa, riak-riak biasa dalam rumah tangga, maka di situ boleh boikot namun tetap di rumah. Namun jika terjadi sesuatu yang keterlaluan, sesuatu yang kebangetan, maka diperbolehkan memboikot istri dan tidak satu rumah dengan istri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada problem antara Nabi dengan istrinya, maka Nabi memboikot semua istrinya selama satu bulan, dan selama satu bulan itu Nabi tidak di rumah salah satu istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam melalui hari-harinya selama satu bulan itu di satu tempat di masjid tanpa pernah kembali ke rumahnya. Maka kompromi antara realita ini dengan hadis ini tadi, jika itu sekedar riak-riak biasa, ketegangan-ketegangan biasa, maka berlaku hadis yang sedang kita bahas, boleh diboikot. Tidak ajak bicara, namun tetap satu rumah, bahkan tetap satu kasur, cuma tidak mau bicara, tidak mau bicara dan tidak mau mengumpuli. Tapi jika problem yang terjadi itu keterlaluan, kebangetan, maka boleh sebagaimana yang Nabi lakukan, Nabi tidak berada di rumah istri-istrinya selama satu bulan lamanya, namun tidur di tempat yang lain. Itu kompromi di antara dua hadis ini. Ya, hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dari Hakim Ibn Muawiyah dari ayahnya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqul mar'ati ala zauji, apa hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, dan seterusnya. Ya, demikian satu hadis yang kita bahas di materi pengantar ini, materi pembuka ini, tentang hak istri yang wajib ditunaikan oleh para suami. Hal yang sangat penting diketahui oleh para suami ya, ketika dia ingin menjadi suami yang saleh, suami yang mengarungi kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya baik, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan malam hari ini. Ya sobat muslim, tadi telah kita simak bersama penjelasan hadis-hadis dari Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala tentang hak-hak seorang istri. Dan sobat muslim, di sesi yang kedua nanti sobat muslim bisa berkonsultasi atau bertanya jawab pada Ustaz Aris Munandar. Silakan sobat muslim bisa menyampaikan pertanyaannya lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Sekali lagi bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa mengirimkan ke nomor radio muslim di 0823-2727-5333. Baiklah Ustaz, kita akan jeda sejenak sebelum kita masuki sesi tanya jawab. Baik sobat muslim, jangan kemana-mana, tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Dari Jalan Sel Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kembali lagi di 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, sobat muslim, di malam hari ini bersama saya Medi di program acara konsultasi hukum seputar keluarga bersama guru kita Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Dan di malam hari ini kita masuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa ke nomor 0823-2727-5333. Nah, baiklah. Sobat muslim, kita akan langsung masuki sesi tanya jawab di malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita masuki sesi tanya jawab Ustaz. Baik, akan kami bacakan satu persatu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi malam hari ini. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Ini mungkin pertanyaan agak sedikit panjang Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya sedang sedih. Saat ini saya sedang hamil 7 bulan. Dan usia pernikahan kami saat ini sudah 10 bulan. Akhlak suami saya baik, namun suami saya tidak pernah terbuka, terutama soal keuangan. Terkadang saya diberi uang, dan terkadang juga tidak. Alhamdulillah pekerjaannya tetap. Tapi ketika gajian tidak pernah cerita kepada saya. Dan beberapa kali saya membeli kebutuhan menggunakan uang kiriman dari orang tua saya. Dan kini untuk persiapan melahirkan pun saya tidak tahu apakah suami menyisihkan uangnya untuk biaya persalinan nanti atau tidak. Karena tidak pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Dan ketika ditanya sudah gajian, beliau selalu menjawab sudah. Tapi sudah untuk membayar hutang dan tidak tahu hutang apakah yang dimiliki suami. Dan bagaimana Ustaz seharusnya menyikapi sikap suami ini Ustaz? Karena saya terus memikirkan kebutuhan-kebutuhan terutama persiapan untuk memiliki bayi nanti Ustaz. Dan mohon penjelasannya Ustaz. Ada pertanyaan seputar bagaimanakah manajemen keuangan dalam rumah tangga seorang muslim. Apakah seorang istri wajib mengetahui berapa besaran gaji suami atau berapakah kemudian total penghasilan suami? Jawabannya, bukanlah di antara hak istri mengetahui berapa total penghasilan suami. Namun yang menjadi hak istri adalah dicukupi nafkahnya, dicukupi kebutuhan hariannya. Ya, dicukupi kebutuhan hariannya. Maka meskipun seandainya suami cerita begini-begini seputar keuangan suami dan itu dinilai adalah bagian dari bentuk keharmonisan, maka menceritakannya adalah satu hal yang baik, namun bukan menjadi sebuah kewajiban. Ya, sebagaimana suami juga tidak memiliki hak mengetahui berapakah penghasilan istri ketika istri punya penghasilan. Meskipun ketika istri itu cerita tentang penghasilannya dan dia mau pakai untuk ini dan itu, dan itu dinilai dalam masyarakat kita adalah bagian dari bentuk keharmonisan dalam rumah tangga, maka menceritakannya, ngobrolkan masalah ini adalah satu hal yang menjadi satu bagian dari kebaikan, namun bukan menjadi sebuah kewajiban. Kemudian maka yang menjadi hak istri adalah terpenuhinya kebutuhan nafkahnya. Ketika dia perlu punya barang ini dan itu yang itu merupakan bagian nafkah, maka dia sampaikan kepada suami dan suami punya kewajiban untuk memenuhinya. Demikian juga berkenaan dengan persalinan, sampaikan kepada suami bahasanya untuk persiapan persalinan kita perlu ini dan itu, kapan ini diadakan, kapan ini dibelikan, kapan ini disiapkan. Demikian. Dan kami nasihatkan kepada para suami, meskipun hal ini bukanlah menjadi kewajiban suami, dan alangkah baiknya rumah tangga tidak hanya dibangun di atas kewajiban dan hak semata, namun hendaklah hati lebih lapang dan lebih longgar. Hendaklah semangatnya adalah semangat untuk membangun keharmonisan. Hal-hal yang tidak wajib namun itu mendatangkan keharmonisan, maka selayaknya ada keterbukaan. Selayaknya ada keterbukaan sehingga itu menjadi sebab terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga jelas ya tadi jawaban dari Ustaz Aris Munandar untuk sang penanya, semoga terjawab tadi. Baik Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, bagaimanakah bentuk tawakalnya seorang ibu yang sedang hamil? Apakah ia harus selalu happy, percaya diri bahwa ia dan bayinya akan baik-baik saja? Ibu hamil umumnya sedih memikirkan nasib diri dan anaknya nanti saat melahirkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, nasihat untuk ibu hamil adalah firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti prasangka hambaku. Maka berprasangkalah kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan, akan memberikan kelancaran. Jangan kemudian dirundung kekhawatiran, kecemasan, jangan-jangan nanti di masa depan akan terjadi begini dan begitu. Maka di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua penyakit psikologis, yaitu alham, kegelisahan menghadapi sesuatu yang belum terjadi, di antaranya adalah proses kelahiran, wal hazan dan kesedihan tentang hal yang telah terjadi. Maka banyak-banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar dihilangkan penyakit alham, kecemasan, kecemasan tentang masa depan yang belum terjadi. Maka besarkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rajin berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini peran penting seorang suami untuk mendampingi, memotivasi, kemudian menyemangati. Adapun bentuk tawakalnya adalah dengan melakukan hal yang semestinya dilakukan berkenaan dengan kehamilan, misalnya pengecekan berkala sebulan sekali ke dokter kandungan atau ke bidan. Kemudian ketika kondisinya seluruhnya baik-baik saja, maka setelah itu pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, silakan bagi Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Aris Munandar, bisa melalui nomor Radio Muslim di 0823-2727-5333. Silakan Sobat Muslim bisa kirimkan melalui pesan singkat lewat SMS atau juga melalui pesan WhatsApp dari telepon Sobat Muslim. Baiklah Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya untuk menghibur teman yang selalu gagal saat ta'aruf Ustadz. Ya, mohon nasihatnya Ustadz. Nasihat untuk laki-laki yang ketika ingin mendapatkan calon istri selalu gagal. Maka laki-laki hendaknya jadi laki-laki. Laki-laki hendaknya jangan cengeng. Laki-laki haruslah seorang yang kuat hatinya. Tidak kemudian kemudian karena sudah 3 kali atau 4 kali kenalan gagal, kemudian mengkeret mentalnya, mental kerupuk, mental tempe. Maka laki-laki haruslah seorang yang haruslah bermental sebagaimana mental seorang pemimpin. Pemimpin itu punya banyak masalah, punya banyak tantangan, punya banyak problem. Maka jangan kemudian mudah kendor karena sedikit masalah. Kemudian maka ketika kita memandang masalah, jangan kita pandang dengan kacamata kuda, namun buka mata lebar-lebar. Dan yakinlah bahwasanya dunia ini tidaklah selebar daun kelor. Kalau tidak diterima oleh wanita A, B, C ataupun D, maka masih banyak wanita yang lain yang mau. Tentu hal ini pun juga diiringi dengan berkaca, ya. Jangan kemudian pingin muluk-muluk padahal dirinya itu tidaklah layak untuk mendapatkan yang muluk-muluk. Kalau kemudian terlalu sering ditolak, maka perlu ada evaluasi diri. Apakah kemudian kriterianya terlalu muluk-muluk atau kemudian keadaan dirinya yang masih banyak kekurangan ini dan itu. Maka sekali lagi mencoba dan mencoba sambil terus memperbaiki diri dan mengevaluasi diri. Kenapa? Baik, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Baik Ustaz, kita baca lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim Jogja untuk malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam akikah yang harus melaksanakan adalah orang tua si anak. Apakah boleh jika dibantu oleh keluarga lainnya, misalkan kakek si anak Ustaz? Atau memang harus ditanggung sendiri oleh orang tua si anak yang akan diakikah Ustaz? Ya, tentang masalah akikah kita jumpai di hadis bahasanya yang mengakikahi Hasan dan Husain adalah kakeknya, yaitu Nabi kita yang mulia Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biaya akikah itu tidak harus dari bapak. Ya, bisa jadi seluruhnya dari kakeknya, dari kakek si janin atau si bayi atau dari orang lain. Nah, yang penting adalah terlaksana adanya akikah, ada hewan yang disembelih dengan niat akikah. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, silakan bagi Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung saja Sobat Muslim kirimkan pertanyaan Sobat Muslim lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Ya, sekali lagi Sobat Muslim silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ciri wanita yang tidak bersyukur kepada suami itu bagaimana Ustaz? Jika selama menikah istri yang menanggung biaya hidup sehari-harinya Ustaz. Selama menikah istri menanggung biaya sehari-hari, maka ini tentu kezaliman suami terhadap istri. Karena biaya reguler harian rumah tangga alias nafkah itu kewajiban suami. Dan dalam hal ini suami punya utang. Ya, dalam hal ini suami punya utang, ya, yang wajib dia bayar kepada istrinya. Dan utang itu tidak lunas kecuali dengan salah satu dari dua hal. Pertama, telah dibayar, telah dilunasi. Yang kedua, istri mengikhlaskannya. Dan ketika istri itu menuntut nafkah dari suami, maka tidaklah kita katakan ini istri yang tidak tahu syukur dan terima kasih kepada suami. Namun ini adalah bagian dari mengambil hak, dan tidaklah kita salahkan orang yang mengambil hak apa yang menjadi haknya. Nah, ya baik, jazakallah khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan baiklah Ustaz, kita angkat lagi pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, istri meminta pakaian syar'i yang harganya mahal, sedangkan suami belum mampu jika harus membelikan pakaian yang mahal harganya. Bagaimanakah memberi pengertian agar istri mau memakai pakaian syar'i tapi yang harganya biasa-biasa saja Ustaz? Ya, berkenaan dengan nafkah pakaian, maka nafkah pakaian yang menjadi kewajiban seorang suami adalah pakaian yang layak untuk istrinya, dan itu sesuai dengan kemampuan suami. Ya, sesuai dengan kemampuan suami. Ya, oleh karena itu, maka pemahaman tentang nafkah yang benar satu hal yang perlu ditanamkan. Maka menjadi kewajiban suami untuk mendidik istrinya, memberikan edukasi tentang istrinya tentang fikih nafkah, sehingga istri tidak menuntut sesuatu yang tidak menjadi kewajiban suami. Maka suami akan banyak bebas dari tuntutan istri yang macam-macam ini dan itu, manakala suami ini mengajari istrinya, memberikan edukasi dan pencerahan kepada istrinya tentang konsep nafkah dalam aturan Islam. Ya, maka kemudian istri menuntut misalnya pakaian dengan harga 500 ribu, padahal penghasilan bulanan suami cuma 1 juta, separuh gaji belikan pakaian, habis itu makan seminggu terus puasa. Nah, maka tentu tidak bisa demikian. Maka kuncinya adalah al-ilmu. Ya, kuncinya adalah edukasi. Edukasi bagaimanakah memanage dan mengelola rumah tangga sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya baik, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan ke-7 Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seorang suami menempatkan antara ibu dan istrinya? Karena yang terjadi sang ibu ikut mengatur rumah tangga, bahkan sampai ke nominal nafkah yang harus diberikan ke istrinya. Sang suami tidak berani membantah karena takut durhaka. Benarkah sikap suami yang seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, adanya kemudian ibu suami campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Maka ini satu hal yang sangat berpeluang terjadi manakala rumah tangga anak ini manakala anak ini kemudian numpang di rumah ibunya. Maka jika tidak menginginkan ini terjadi, campur tangan orang tua yang tidak diharapkan, maka solusi efektifnya adalah ngontrak sendiri. Secara umum ngontrak sendiri meskipun rumahnya itu lebih sederhana daripada rumah ibu, itu jauh lebih nyaman bagi pasangan muda ini, rumah tangga baru ini, daripada bertempat tinggal di rumah yang bagus, yang mewah, namun itu numpang ibu. Karena dengan ngontrak sendiri maka ada kebebasan. Kebebasan bagi seorang laki-laki untuk belajar menjadi seorang suami, dan kebebasan dari seorang perempuan untuk belajar menjadi istri. Oleh karena itu, solusinya saya sarankan kepada si penanya untuk mandiri, untuk pamitan baik-baik dengan orang tuanya, untuk kemudian ngekos pasutri, atau kemudian ngontrak kecil-kecilan, dengan tetap nanti menjalin hubungan baik dengan orang tuanya sebagai kewajiban berbakti kepada orang tua. Mungkin nanti kemudian secara berkala nengok ibu, dan boleh jadi satu waktu dan yang lain nginep di rumah ibu, namun tidak tinggal bersama ibu, apalagi sudah ada track record bahasanya ibu ini suka campur tangan, campur tangan dalam hal-hal yang tidak menjadi otoritas dan kewenangannya. Kemudian berkenaan dengan masalah nafkah, tentu nafkah seberapa yang wajib kemudian diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, maka hendaklah laki-laki yang punya. Maka laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam menjadi seorang pemimpin yang baik, tidak melaksanakan permintaan ibu dalam kasus ini itu bukanlah bentuk durhaka. Ketika ibu mengharuskan begini-begini, diam saja, tidak membantah, namun tidak dilaksanakan, dan itu bukanlah bagian dari kedurhakaan. Menganggapnya sebagai durhaka adalah salah paham tentang pengertian berbakti kepada orang tua dan apa itu durhaka kepada orang tua. Dan perlu diketahui bahwasanya menafkahi orang tua itu ada aturannya. Ada seorang anak laki-laki itu menafkahi orang tuanya setelah terpenuhinya kebutuhan istri dan anaknya, kemudian masih bersisa, kemudian maka itulah yang mungkin menjadi nafkah untuk orang tua suami. Dan itu pun bersyarat manakala orang tua memang fakir, memang membutuhkan bantuan dari harta si suami. Jika orang tua kaya, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahi orang tua. Maka dia kemudian cuma sekedar ibu pengen beli emas-emasan ini dan itu, dia kemudian membebankannya kepada anak laki-lakinya yang sudah punya tanggung jawab sendiri, maka itu satu hal yang tidak harus, ya, satu hal yang tidak harus dituruti, ya, satu hal yang tidak harus dituruti. Lain hanya jika itu kebutuhan makan, ya, kebutuhan yang memang merupakan kebutuhan vital, ataupun sekedar untuk senang-senang, ya, maka itu bukan bagian dari dari kewajiban menafkahi, dalam hal ini menafkahi orang tua. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya. Baiklah, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika sedang marah kepada istri, bolehkah kita mendiamkannya? Dan berapa hari kita boleh mendiamkannya dengan tujuan biar si istri ini introspeksi diri, Ustaz? Oke, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ketika ketika seorang suami jengkel dengan istrinya, jika jengkelnya itu karena faktor duniawi, yang tidak di hal yang menjengkelkan berkenaan dengan duniawi, misalnya mbak istri lupa untuk kemudian mencuci pakaian suami, pakaian kerja suami dan sebagainya, maka boleh mendiamkannya maksimal 3 hari 3 malam. La yahilu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin. Tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya, dalam hal ini istrinya, lebih dari 3 hari. Namun jika kemudian baikot itu adalah baikot dalam bentuk tidak menyetubui, maka lain lagi, tetap ngobrol, tetap berbicara, namun tidak pernah ngumpuli istrinya karena satu kesalahan yang ada pada istrinya, kemudian dihukum dengan dan diberi teguran dalam bentuk tidak pernah ngumpuli istri, maka sampai sehingga istri kemudian sampai kemudian dalam tanda kutip tersiksa karena kebutuhan biologisnya tidak kunjung dipenuhi, maka ini juga maka ini satu hal yang diperbolehkan. Namun tentu karena maksudnya adalah edukasi, maka hendaknya semuanya ditakar dengan takarannya. Nah, ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, Sobat Muslim, mungkin kita akan tutup sesi tanya-jawabnya. Jadi kita akan habiskan pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Baik Ustaz, ini masih ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk. Mungkin kita akan habiskan Ustaz untuk malam hari ini Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita bacakan lagi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ustaz, ini ingin menanyakan bab tentang ihdad. Nah, ibu saya 68 tahun, ditinggal meninggal ayah. Nah, itu bagaimana syariatnya Ustaz? Nah, syukur atas penjelasannya Ustaz. Ada seorang perempuan umur 60 tahun ditinggal mati oleh suaminya, maka dia punya kewajiban masa iddah, yaitu tidak boleh menikah sampai kalau dia sudah menepos, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Adapun jika dia, dan dia memiliki kewajiban untuk menjalani atau itu 3 bulan itu jika dicerai. Adapun jika ditinggal mati oleh suami, maka masa iddah sama dengan masa ihdad, yaitu 4 bulan 10 hari. Maka dia tidak boleh menikah. Demikian juga dia harus menampakkan bentuk berkabung sedih karena ditinggal oleh suami, sehingga aras-arasan untuk untuk berdandan, untuk kemudian wangi-wangi. Maka meskipun 60 tahun, maka kewajiban ihdad itu tetap berlaku, karena kewajiban ihdad adalah bagian dari hak suami, yaitu dia ekspresikan bentuk sedih karena ditinggal mati oleh suaminya dengan malas keluar rumah, dengan tidak keluar rumah, dan tidak berdandan, tidak berwangi-wangi selama rentang waktu masa ihdad, yang dalam hal ini sama dengan masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menyekolahkan anak jenjang SD yang ruang kelas siswa putra dan putri dipisah? Tapi ketika jam istirahat, siswa putra dan putri main di luar dalam satu area atau halaman, karena terkadang kelas 4 atau 5 SD sudah ada yang balik Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ada pertanyaan tentang masalah kapankah semestinya tidak ada ikhtilat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semestinya tidak ada ikhtilat antara anak laki-laki dan anak perempuan itu pada umur 10 tahun terhitung dengan kalender Hijriah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fariqu bainahunna fil madaji," dan pisahkanlah tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan ketika mereka berumur 10 tahun. Maka saudara kandung Nabi larang untuk ikhtilat, dalam hal ikhtilat ketika tidur ketika berumur 10 tahun. Maka bukan saudara, tentu lebih-lebih lagi. Maka idealnya jika memungkinkan, maka carilah sekolah yang ada pemisahan yang tegas antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dan ini minimal pemisahan tegas itu ketika anak sudah berumur, wajarnya berumur 10 tahun. Kalau 7 itu kelas 1, 8, 9, 10 berarti kelas 4. Ya, kelas 4 sudah dipisah. Ya, kelas 4 sudah dipisah, bukan hanya kelasnya namun juga tempat bermainnya. Ya, meskipun yang lebih ideal lagi sejak awal dipisah. Namun kalau tidak, minimal umur 10 tahun itu dipisah. Jika tentu dalam hal ini berlaku firman Allah Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada kalian semaksimal kemampuan kalian. Karena ini melihat ketersediaan sekolah dasar Islam, kemudian kemampuan orang tua, kemudian jarak dan sebagainya, jarak menuju sekolah yang demikian keadaannya, ya, dan sebagainya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana menghibur teman perempuan yang beberapa kali gagal nazar? Si ikhwan kurang menyukai fisik si akhwat sehingga si akhwat merasa down, padahal selama proses bertukar data sudah berlangsung berbulan-bulan dan di dalamnya sudah dijelaskan keadaan fisik si akhwat. Jazakumullah khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, maka nasihat dalam hal ini perlu ditujukan kepada perantara. Ya, hendaklah dia memberikan ketentuan yang tegas bahwasannya setelah tukar biodata kemudian berlanjut dengan lihat itu dilakukan manakala ada kecenderungan, sudah ada kecenderungan, biar wanita ini tidak begitu sakit, dia tersakiti. Artinya kemudian data itu sudah selengkap mungkin, sehingga di situ sudah mulai ada benih tertarik atau tidak tertarik. Ketika sudah ada benih tertarik, nah baru dilanjutkan dengan melihat. Maka ya, di sini peran penting perantara untuk membuat penegasan. Kalau memang ini nanti lihat, syaratnya sudah tertarik loh. Kalau memang sudah ragu-ragu, ya jangan saja, kasihan. Dia sudah misalnya membuka penutup wajahnya yang tidak dia tampakkan kepada banyak orang. Dia telah memperlihatkan wajahnya yang tidak dia tampakkan pada banyak orang. Ternyata dia kemudian berujung pada kesedihan. Dan tentu kewajiban seorang muslim, seorang saudara adalah berupaya untuk menghibur saudarinya dan saudaranya. Dan ini adalah termasuk afdhalul a'mal. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bahasanya min afdalil a'mali sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Di antara amal yang paling utama adalah membuat gembira hati seorang muslim, demikian juga muslimah. Maka di antara amal mulia adalah menghibur menghibur seorang muslimah. Maka seorang muslimah menghibur saudarinya sesama muslimah, membesarkan padanya harapan, jangan putus asa, bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas, dan sebagainya, kalimat-kalimat yang bisa memotivasinya. Kemudian pesan penting bagi perantara untuk kemudian mengkondisikan keadaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, yaitu sedih yang berlebihan. Nah, baik, jazakallah khairan atas nasihatnya. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir Ustaz untuk malam hari ini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya seorang ibu dari Bandung, ingin bertanya apa doanya supaya anak saya mendapatkan suami yang soleh. Kami mohon jawabannya Ustaz. Ya, apa kemudian ada pertanyaan, apa doa yang semesti dipanjatkan oleh seorang ibu agar anak perempuannya mendapatkan suami yang soleh? Maka sebatas sependek yang saya tahu, tidak ada doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Oleh karena itu maka doanya doa bebas, bisa dengan bahasa Indonesia, karena ibu dari Bandung bisa pakai bahasa Sunda, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kemudahan untuk anak perempuannya untuk mendapatkan pasangannya, dan pasangannya adalah pasangan yang saleh. Karena rumah tangga itu gelap. Karena berumah tangga itu memasuki ruang yang gelap. Karena ternyata boleh jadi sebelum menikah itu nampaknya lembut dan sebagainya, ternyata setelah menikah barulah keluar karakter aslinya dan sebagainya. Oleh karena itu maka kesuksesan dalam berumah tangga itu didominasi besarnya tawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan kesiapan menghadapi berbagai macam kemungkinan, dan kepandian untuk segera adaptasi dengan keadaan-keadaan yang ada. Maka pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh berdoa, memelas, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi yang terbaik. Nah, demikian kajian kita kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua, untuk yang berbicara, untuk yang bertanya, dan semua pihak yang mendukung berjalan dan lancarnya acara ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta,